اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعمل متقبلا. أم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat beri salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita melanjutkan pembahasan fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan. Kita telah masuk ke dalam pembahasan puasa. Malam ini kita membahas tentang babun fi bad'i siyamil yaumi wa nihayatihi. Bab pembahasan tentang awal dan berakhirnya puasa dalam satu hari. Yani puasa hari ini dimulainya kapan? Kapan dimulaikan dan kapan berakhirnya? Dalam surat Al-Baqarah ayat 187, qala Allah Ta'ala, uhilla lakum lailatal siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. Pada malam berpuasa dihalalkan bagimu untuk menggauli istri-istrimu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah atau gawilah mereka, yakni istri-istri. Wabtagu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Wakulu washrabu, makan dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Thumma atimu siyama ila al-lail. Kemudian sempurnakalah puasa itu sampai malam. Qala Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, Ibn Kathir mengatakan, hadhihi rukhsatun min Allah ta'ala lil muslimin. Ini adalah dispensasi keringanan dari Allah untuk orang-orang muslim. Wa raf'un lima kana 'alaihi al-amru fil bidayat al-islam. Menghilangkan atau menggugurkan hal yang merupakan perkara di awal Islam. فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك. Bahwasanya di awal Islam dahulu, apabila mereka telah berbuka, hanya saja dibolehkan makan dan minum serta menggauli istri itu sampai solat Isya, atau tidur, au yunamu qabla dhalik, atau tidur sebelum itu, yakni sampai tidur sebelum itu, yakni sebelum solat Isya dia tidur, ya sudah, tidak boleh lagi ya, makan dan minum, masa makan minum dan bercampur itu pendek sekali. Famatanama aw shallal isya, kapan dia sudah tidur atau solat Isya, haruma alaihi ta'am wa syarab wal jima'u ila lailatul qabilah, maka dilaranglah bagi dia, haram baginya untuk makan, minum, menggauli istri sampai malam berikutnya. Jadi berbuka, tenggelam matahari, boleh dia makan, boleh dia minum, boleh dia menggauli istri sampai Isya, sampai dia solat Isya, atau sampai dia tidur, mana yang dahulu. Kalau seandainya solat Isya-nya diakhirkan, tertidur dia sebelum solat Isya, berarti sudah batal. Atau solat Isya dia dulu, setelah itu baru dia tidur, nah mulai sampai batal solat Isya enggak boleh lagi setelah itu ya. Fawajadu min dhalika masyaqqatan kabirah, kondisi itu menjadikan berat bagi para sahabat pada saat tersebut. Ya, berarti masa menahannya kapan? Sangat panjang. Lebih dari 14 jam. Kalau kita menahan berapa jam? Kurang lebih 14 jam. Kurang lebih, ya. Nah, kalau itu ya mungkin sebelum jam 10 sudah menahan. Ya, cukup lama. Itu berat. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Fafarihu biha farhan syadida, para sahabat dengan ayat ini bergembira, sangat bergembira. Ini keringanan dari Allah. Haitsu abahallahu al-akla wasyurba waljima'a fi ayyi layli syaa'a as-sha'im illa an yatabayyana dhiya'u as-sabah min sawadil lail. Di mana Allah membolehkan, menghalalkan bagi mereka makan dan minum serta menggauli istri kapanpun dari malam, dari masa malam, tempo malam itu. Kapan yang diinginkan oleh orang yang berpuasa tadi, sampai jelas baginya cahaya subuh. Ya. Perbedaan antara cahaya subuh dengan gelapnya malam, yakni sampai terbit fajar. Nah, ini merupakan keringanan ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatabayyana min al-ayatil karimati tahdidus shaumil yaumi bidayatan wa nihayatan. Berdasarkan ayat yang mulia ini, kita mengetahui batas awal mulai imsak dan berakhirnya. Ya, mulai imsak. Imsak itu puasa, menahan, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan. Sampai kapan? Fabidayatuhu, berawal dari min tulu'il fajri tsani, mulai dari terbit fajar yang kedua. Dinamakan juga dengan fajar shadiq. Ya, terbitnya fajar. Fajar itu adalah cahaya. Cahaya putih. Dia terbit melebar di ufuk timur, kemudian semakin terbuka, semakin terbuka, terus sampai terang. Itu namanya fajar yang kedua. Yang pertama, fajar awal, itu namakan juga dengan fajar kadhib. Dia membuka cahaya sedikit, kemudian dia hilang. Akhir dari puasa pada sehari itu adalah ila ghurubis syamsi. Ya, thumma atimmus siyami ila al-lail. Thumma atimmus siyama ila al-lail. Sempurnakan puasa itu dari terbit fajar tadi sampai malam. Kapan malam itu diawali? Dengan tenggelamnya matahari. Yaitu lingkaran teratasnya terbenam. Ya, kalau misalkan ini lingkaran matahari, maka terbenam dulu lingkaran teratasnya di ufuk barat. Itu baru namakan dengan tenggelam. Tapi kalau seperti ini belum, ini saat tenggelam dia. Ya, betul-betul hilang. Itulah awal malam. Wa fi ibahatihi ta'ala al-akla wa syurba ila tulu'il fajri dalilun ala istihbabis suhur. Di dalam bolehnya, dibolehkannya oleh Allah makan dan minum sampai terbit fajar, ya, sampai terbit fajar. Berarti terbit fajar itu adalah akhirnya, ya, batas akhir. Merupakan dalil dianjurkannya makan sahur, ya, istihbabus suhur, yaitu makan sahur. Karena Allah katakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terbit fajar. Ah, gitu. Ya. Maka ini dalil bahwasanya batas akhir kita makan itu dengan terbitnya fajar. Dan sebelum terbitnya fajar itulah namanya waktu sahur. Ya, waktu sahur. Maka dianjurkan kita makan sahur. Jadi makan yang dilakukan pada waktu sahur. Wa fi sahihain, di dalam sahih Bukhari dan Muslim, an Anas radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu, dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, sesungguhnya dalam pelaksanaan sahur itu, dalam makan sahur itu, ya, fa inna fis sahur, sesungguhnya di dalam sahur terdapat berkah. Sahur ini mirip dengan wudu dengan wadu, tahur dengan tuhur. Tuhur, wudu itu adalah perbuatan melakukan wudu. Wadu dengan fathah itu adalah air yang dipakai. Ya, maka begitu juga sahur berarti makanan yang dikonsumsi. Maka di dalam kita makan sahur itu terdapat keberkahan. Berapa ukurannya? Dalam riwayat Nabi mengatakan tasahharu walau bijur'ati ma'in. Sahurlah walaupun seteguk air. Jadi ketika kita sahur dengan seteguk air, kita sudah mendapatkan apa? Keberkahan. Ya. Waqad warada fi at-targhib bis-sahuri atharun katsirah. ولو بجرأة ماء ويستحب تأخيره إلى إلى وقت انفجار الفجر في وقت الانفجار الفجري. Terdapat hadis-hadis atau athar-athar, riwayat-riwayat yang banyak tentang memotivasi untuk bersahur walaupun dengan seteguk air, dan dianjurkan mengakhirkannya pada waktu sebelum terbitnya fajar. Ya, jadi jangan di awal. Ada orang sebelum tidur makan sahur katanya. Itu namanya makan sebelum tidur atau makan malam. Ya. Sahur itu adalah makan di waktu sahur. Ya. Walistayqadha al-insanu wa 'alayhi janabatun aw tahur aw tahurat الحائض قبل طلوع الفجر فإنهم يبدعون بالسحور ويصومون ويؤخرون الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر. Kalau seandainya seorang bangun dan dia junub atau seorang perempuan suci dari haidnya sebelum terbit fajar, bangun tidur dia lihat udah bersih, ya, maka yang diawali dia bukan mandi, mereka adalah mengawali makan sahur, ya, makan sahur, lalu dia berpuasa, kemudian dia akhirkan mandinya setelah terbit fajar. Ini kalau seandainya bangunnya mepet gitu ya. Tapi kalau bangunnya udah jam 4 masih ada kesempatan untuk mandi, ya mandilah. Ya. Sehingga dia bisa melakukan aktivitas yang lain seperti doa dan yang lainnya. Tapi kalau seandainya mepet waktu, waktunya hanya seukuran kalau mandi habis waktu. Kalau makan masuk waktu fajar, nah, gitu ya. Maka yang didahulukan pada saat itu adalah makan sahur. Walaupun kondisi dia masuk pada waktu puasa masih dalam keadaan junub. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bangun lalu terbit fajar, lalu beliau sahur, kemudian setelah itu baru beliau mandi dari junub dengan dari istrinya. Baik. Wa ba'dun nas yubakkiruna bitasahhur li'annahum yasharuna mu'dham al-layli thumma yatasahharuna wa yanamuna qabla al-fajr bisa'atin wa haula qad irtakabu 'iddata akhta. Ada fenomena. Apa fenomenanya? Sebagian orang melakukan sahur lebih di awal karena mereka bergadang sampai jam 1, sampai jam 2. Ya. Bergadang untuk malamnya atau sampai jam 3. Nah, sebelum tidur mereka sahur. Lalu tidur sebelum subuh beberapa jam. Tadi 2 jam sebelum subuh, 3 jam. Ya. Mereka yang seperti ini kata Syekh telah melakukan kekeliruan yang banyak. Beberapa kekeliruan. Yang pertama, li'annahum shamu qabla waqti shiyam. Mereka sudah mulai berpuasa sebelum waktunya. Karena mereka sudah mulai puasa jam 2 gitu ya atau jam 3 karena enggak makan lagi. Sementara puasanya diawali dengan terbit fajar. Yang kedua, yatrukuna salatul fajr ma'al jamaah. mereka tidak mengerjakan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, karena sudah tidur. فَيَعْصُونَ اللَّهَ بِتَرْكِ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ صَلَاتِ الْجَمَعَةِ. Mereka bermaksiat kepada Allah dengan meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah terhadap mereka berupa sholat berjamaah. Ini dulu-dulu ini, waktu-waktu kita masih kampung ya. Semalam itu apa yang di kerajaan? Basilek. Habis sholat terawih basilek. Sampai jam menjalan-jalan sahur. Iya mungkin jalan sahur ya. Jam-jam ampe. Lalu makan sahur jam 4. Sudah tidur. Ya, sholat subuh ya kapan? Terbit matahari. Ya. Ini adalah suatu hal yang apa namanya, tidak pada tempatnya. Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Thalithan, yang ketiga, rubbama yuakhiruna shalat fajri an waqtiha. Ya. Terkadang ada yang sholat karena terlambat bangun subuh walaupun masih di waktunya, tapi dia tidak bersolat berjamaah. Atau boleh jadi dia mengakhirkan sholat subuhnya keluar dari waktunya, bangun setelah jam 7 atau bangun setelah itu dan seterusnya. Ya. Falaysallunaha illa ba'da tulu'is syamsi. Tidaklah mereka mengerjakannya kecuali setelah terbit fajar. Ya, ada lagi mungkin begadang dengan menonton sepak bola atau yang lain. Ya. Wahada ashaddu jurman wa a'zamu ithma. Nah, yang ketiga ini, yang mengakhirkan solatnya sampai di luar dari waktunya setelah terbit matahari, ini adalah ya, dosa yang paling berat nih. Dosa yang paling besar. Ya. Qala Allah Ta'ala, fawailu lil musallin alladhina tidak boleh minum karena sudah terbit fajar, maka puasanya adalah sahih, sah dan sempurna insyaallah. Apalagi misalkan kita lah diduan jam beker, lah disiapkan makanan untuk sahur, ternyata kesiangan. Ya, baru bangun tidur terbangun karena azan. Ya, Pak RW dah azan yang baru tengah. Sekolah azan yang beda kok gitu. Nah, masuk waktu. Berarti ya tidak lagi bisa mengerjakan makan. Ya. Jadi harus ada niatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yajma' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat berpuasa sebelum terbit fajar, itu batas akhirnya. Sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini adalah puasa wajib. Tapi kalau puasa sunat boleh, ya, sampai setelah terbit fajar boleh. Pagi setelah subuh belum makan apa-apa dan belum minum apa-apa, terus subuh pagi-pagi dia pengen, ya, dia pengen untuk, mau puasa sekini ya, nah, puasa, lalu dia puasa. Tapi bagaimana kalau seandainya semalam dia punya puasa, niat untuk puasa besok. Ini puasa sunat. Puasa wajib sudah tadi ya. Dia punya puasa Senin Kamis besok. Bangun subuh sebelum terbit fajar. Tapi lupa dia dengan niatnya tadi. Ya. Salat subuh dia. Setelah sholat subuh duduk di ya di kursi meja makan minum teh. Setelah minum teh begini, ambo punya niat tadi ya untuk puasa. Waduh kok makan ambo, kita punya usaha. Gimana puasanya? Puasa atau tidak? Lanjut apa? Lanjut dia puasa. Ya, karena dia sudah punya niat di malam. Sudah punya niat. Berarti dia lupa. Ini sama dengan manasya wa huwa shaim. Dia lupa dia berpuasa. Dia sudah punya niat tadi malamnya, tapi dia tidak sahur. Ya apa namanya? Ya. Hilang linglung aja gitu. Pokoknya enggak ada teringat pada saat itu sebelum subuhnya. Kalau teringat pasti dia sahur. Ini enggak teringat dia. Niatnya sudah ada malam. Sampai setelah subuh dia makan, biasalah. Taruhlah misalkan sampai di kantor bilang, "Angku enggak ambo pengen puasa tapi boleh makan dari batur gitu." Sudah, lanjutkan puasanya. Ya, karena dia makan itu lupa dia berpuasa. Baik. Wa istahabbu ta'jilu al-iftar idza tahaqqaqa ghurub asy-syamsi bi musyahadatiha aw ghalaba 'ala dhannihi bi khabar thiqatin bi adhanin aw ghairihi. Dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Kapan? Apabila sudah dipastikan tenggelamnya matahari. Ya, dipastikan tenggelamnya matahari. Dengan cara apa? Dengan cara melihat langsung. Pas waktu tepi pantai, nampak matahari itulah tenggelam. Ya. Sudah boleh makan? Minum? Walaupun orang belum azan. Boleh. Karena sudah tenggelam matahari. Atau ghalaba 'ala dhannihi, atau perkiraannya yang dominan, dia kira ini, dia yakin ini sudah bangun, sudah masuk. Dengan cara informasi dari orang. Ya, dengan azan atau yang lainnya. Dia dengar azan, oh iya sudah azan nih, sudah dia berbuka. ya, dia berbuka. Jadi informasi tentang masuknya waktu maghrib, kalau dia yakin itu sudah masuk, maka sudah boleh dia berbuka. Tapi sekarang orang yang azan, berbuka dulu atau azan dulu? Hah? Azanlah dia dulu. Orang mau nunggu azan dia. Azanlah. Masuk waktu langsung dia azan. Ya. Lalu setelah itu dia berbuka. Jangan berbuka dulu baru azan, orang menunggu azan dia. Terakhir atau terundur berbuka orang. Kewajiban muazin jika masuk waktu dia azan, enggak boleh diundur-undur. Itu kewajiban muazin, amanah muazin jika masuk waktu dia azan. Boleh. Tapi ya rasanya enggak ada. Dia kewajibannya dia gara-gara dia minum, orang dia informasikan untuk masuk waktu terakhir, terundur. Ini amanah bagi orang azan. Azan dengan masuknya waktu. Sebagaimana imam itu adalah kewajiban apa? Tanggung jawab sholat itu adalah tanggung jawab imam. Imam tentu imam ratib ya, imam yang telah ditetapkan. Maka dia punya tanggung jawab untuk penegakan sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, la yazalu an-nasu bi khairin ma 'ajjalu al-fitra. Muttafaqun alaih. Manusia itu senantiasa dengan kebaikan selama mereka mempercepat berbuka. Maksud mempercepat ini apa? Menyegerakan. Sudah yakin masuk waktu, segera berbuka. Jangan undur-undur dulu. Sementara lain. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbihi azza wa jal, in ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Di dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hambaku yang paling aku cintai adalah orang yang paling menyegerakan berbuka. Jangan diundur-undur sampai gelap dulu. Ya. Wassunnatu an yuftira ala rutabin. Fa'ilam yajid fa'ala tamrin, fa'ilam yajid fa'ala ma'in. Sunnahnya berbuka itu dengan rutab, kurma yang masih muda, tapi sudah mendekati matang, ya. Fa'ilam yajid, jika dia tidak dapatkan, fa'ala tamr, berbuka dengan kurma. Kurma ini adalah kurma yang hitam, yang sudah matang. Fa'ilam yajid, kalau tidak dapat, tidak punya, fa'ala ma'in, dengan air. Bukan dengan teh. Bukan dengan kola. Ya. Ini saya tidak tahu gimana orang mengkiaskannya. Dia kiaskan kurma dengan kolak. Ya, dia kiaskan kurma dengan air teh. Enggak, dengan manis-manisan. Enggak ada kiasannya. Ya. Karena Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabatin. Fa ilam takun rutabat fatamarat, فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماءٍ. Nabi itu berbuka dengan Nabi berbuka sebelum mengerjakan sholat dengan beberapa rutab, ya, 3 boleh 5 ganjil, ya. Berarti setelah dia makan rutab, dia pergi sholat. Kalau tidak ada rutab, dengan kurma, beberapa kurma. Kalau tidak ada korma, dengan meneguk beberapa tegukan air. Hasawatin min ma'in. Jadi, sudah dengan korma, makan korma. Sudah. Minum, berangkat. Sholat. Jadi, ini yang apa? Bukan dengan bakwan, dengan apa lagi, gitu ya. Nah, mungkin ada lagi. Ini makanan sudah dihidangkan, mana yang didulukan nih? Gitu. Jangan dihidangin dulu. Menghidang itu gampang. Enggak usah dihidangin dulu. Makan kurma atau minum sudah cepat berangkat mengerjakan sholat maghrib, ya. Fa'ilam yadirutoban wala tamran wala ma'an aftara ala ma tayassara min ta'amin wa syarabin. Kalau enggak ada rutab, tidak ada juga kurma, tidak ada juga air, maka berbukalah dengan apa yang dia miliki dari makanan dan air minum. Dia enggak ada air putih, yang ada dia ada jus. Ya sudah. Ya, dia makan dengan itu atau berbuka dengan itu. Nah, jadi kalau kita lihat, berbuka itu enggak perlu ada pembebanan diri. Ya, biasa aja gitu loh. Ya, yang menambah pembiayaan rumah tangga pada bulan Ramadan adalah sahur? Enggak. Adalah babuku. Coba kalau misalkan kita anggarkan makanan ini, ya, kita makan 3 kali sehari, ya, makan pagi, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Porsi yang paling terberat mana? Siang. Taruhlah 40%. Sarapan pagi 30%, makan malam 30%. Ya. Kalau seandainya makan sarapan pagi tarik ke sahur, ya, 30% dari tarik ke sahur, makan malam berbuka, seharusnya apa? Hemat 40%. Kalau misalkan kita mengeluarkan dana 3 uang dapur 3 juta setiap bulan, ya, untuk bulan puasa dikeluarkan berapa? 1.800.000. 1.800.000. Noh, mana yang 1.200.000? 40%. Kan enggak makan siang. Ya, enggak makan siang, kan? Ini makan malam dan makan semakan sahur dan makan berbuka. Tapi apa yang menjadikan pengeluaran bulan puasa membengkak? Tambah yang 100%, tambah 40%. Jadi 140% jadinya. Yang 40% itu yang makan adalah mata. Ya? Yang enak dipandang mata. Ah, itu. Iku lama kok. Jadi di antara hikmah puasa itu adalah taqlilu ta'am. Mengurangi makanan. Itu sebenarnya hikmah yang bisa diambil gitu loh. Bukan rasa lapar saja gitu ya. Bagaimana kita memanage makanan kita itu sederhana. Ya enggak perlu kolak atau apalah bermacam-macam gitu ya. Cukup dengan tadi subhanallah ada kurma, ya, buka dengan kurma sudah. Terus pulang makan apa yang biasa kita makan malam. Ya, maka pengeluaran kita tidak akan bertambah, malahan bisa hemat. Ya, hemat 40%. Ya, sudah itu dibiar oleh istri. Baik. Wa huna amrun yajibu tanbih alaihi wa huwa anna ba'dhan nas qad yajlisu ala ma'idati iftarihi wa yata'ashsha wa yatruku salat al-maghrib ma'a jama'ati fil masjid fayartakibu bidzalika khata'an 'azima. Ada suatu perkara yang perlu diingat nih sebagai catatan. Apa? Fenomena lagi. Tadi fenomena bersahur. Ini fenomena berbuka. Yaitu sebagian orang duduk di hidangan berbuka, makan berbuka dia, makan malam istilahnya, sholat isyanya, sholat maghribnya berjamaah terlambat. Malam tidak sholat berjamaah di masjid. Gara-gara ini kan makan. Kita dulu kan makan daripada sholat. Ya, akhirnya terlambat atau tidak sholat maghrib berjamaah. Maka ini adalah suatu kekeliruan, ya, keluaran yang besar. Wa huwa ta'akhur 'an al-jama'ati fil masjid, yaitu terlambat menghadiri sholat berjamaah. Wa yufawwitu 'ala nafsi thawaban 'azima, dia telah menghilangkan pahala yang banyak terhadap dirinya. Wa yu'ridha lil 'uqubah, malahan dia menghadangkan dirinya mendapatkan, ya, uqubat atau sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Wal masyru' lis shaim, yang disyariatkan bagi orang berpuasa, ayuftira awalan, ndaklah dia berbuka dulu. Istilahnya takjil aja. Ya, takjil aja. Kalau bagi kita sebenarnya takjil itu bukan makan, ya. Kalau bahasa Indonesia kan ini namanya bahasa yang dipakai oleh orang Indonesia tidak sesuai dengan peletakannya oleh orang Arab. Ya. Yang kita makan itu adalah namanya iftar. Bukan ta'jil. Ta'jil itu adalah kondisi menyegerakan. Nah, tapi sudah menjadi istilah bagi Indonesia, ta'jil adalah makan yang kita makan untuk berbuka. Korma, air, itu dia makan takjil. Nah, seharusnya kita melakukan itu aja dulu, berbuka aja dulu. Thumma yadhhabu ila shalah, kemudian dia pergi mengerjakan salat. Thumma setelah salat ya ta'asya ba'da dzalik, baru dia makan malam setelah itu. Ya. Kita azan dulu, kemudian kita lanjutkan yang masih tersisa. Wallahu a'lam. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. طيب kita lanjutkan. ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب. Dianjurkan baginya untuk berdoa ketika berbuka dengan sesuatu yang dia cintai. Doa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-sha'im 'inda fitrihi da'watun ma turad." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa di saat berbukanya memiliki doa yang tidak ditolak. Jadi kesempatan kita untuk berdoa pada saat kita berbuka. Ya. Terkadang kita memang susah juga. Kita disibukkan oleh sesuatu yang melalaikan kita. Sementara itu adalah kesempatan bagi kita untuk berdoa dan doa kita dikabulkan. Wa min ad-da'i min ad-du'a'i al-warid ay yaqul, di antara doa yang disebutkan yang ada riwayatnya. Nah, di sini juga terjadi perbedaan pandang ulama. Yang di antaranya di Syekh menyebutkan di sini, Allahumma laka sumtu wa 'ala rizqi aftartu. Ini yang biasa kita dengar dan di radio dan televisi sangat banyak sekali dan sejak kecil kita mendengar ini. Namun sebagian ulama memandang ini hadisnya mursal. Hadis mursal termasuk hadis-hadis yang lemah. Hadis mursal itu adalah yang diriwayatkan oleh tabi'in kepada Nabi. Jadi tabi'in yang meriwayatkan dari Nabi. Sementara tabi'in tidak pernah ketemu dengan Nabi. Berarti ada rantai perawi yang terputus. Ya, ada rantai perawi yang terputus. Maka itulah yang menyebabkan hadis mursal tersebut menjadi lemah. Atau yang lain, wa kana idza aftara yaqul, Nabi SAW apabila dia berbuka dia mengucapkan dhahabadh dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ini dia ucapkan setelah dia berbuka. Berarti sebelum dia mengkonsumsi, memakan, dia apa yang ucapkannya? Bismillah. Dia ucapkan bismillah setelah dia makan, kemudian dia minum, lalu dia mengatakan dhahabadh dhama'u. Sudah hilang rasa haus. Wa batallatil 'uruqu. Ya, saraf-saraf atau urat-urat pun sudah basah. Ya, ini tenggorokan juga sudah basah karena sudah diminum air. Ya. Wa thabatal ajru insyaallah. Semoga pahala pun telah ditetapkan. Ya, telah ada. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة. Beginilah yang seharusnya bagi seorang muslim untuk mempelajari hukum-hukum yang terkait dengan berpuasa, hukum-hukum yang terkait dengan berbuka, baik waktunya maupun tata caranya. Bagaimana, kapan waktunya mulai berpuasa, kapan mulainya berbuka, bagaimana tata caranya di awal dia berpuasa dan di akhir dia berpuasa. Di awal yaitu waktu sahur, bagaimana tata caranya, dan di waktu dia berbuka bagaimana tata caranya, diajarkan ya. Hatta yu'addi siyamahu ala wajhil masyru'il muwafiqi li sunnati Rasulillah, sehingga dia bisa menunaikan puasanya sesuai dengan bentuk atau corak yang disyariatkan, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta yakuna siyamu sahihan wa amaluhu maqbulan 'indallah, sampai ya, sehingga puasanya menjadi sah dan amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dhalika min ahmi al-umur, karena itu yang terpenting. Kita mengerjakan ibadah gunanya apa? Bagaimana ibadah kita sah dan diterima amalnya. Ya. Qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Allah berfirman, sungguh telah ada bagimu pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi orang yang berharap kepada Allah dan hari akhir, dan orang yang selalu mengingat Allah. Taib, dengan demikian selesai pembahasan kita. Kita masuk dalam tanya jawab jika seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Apa waktu terbit fajar itu sama dengan waktu syuruk? Syuruk itu terbit, tapi pada umumnya diucapkan syuruk itu adalah terbitnya matahari. Ya, kalau terbitnya fajar itu di waktu subuh. Ya, di waktu sebelum sholat subuh kita. Fajar itu adalah cahaya, terbit cahaya. Dia bukan terbit matahari. Ya. Kemudian Beransur-ansur dia putih-putih, semakin terang, terang, terang, terang, lalu diikuti oleh terbitnya matahari. Maka ini namanya syuruq. Syuruq itu adalah terbitnya matahari. Wallahu a'lam. Bagaimana seperti di Masjid Al-Hakim ketika subuh azannya dilambatkan sedikit? Bagaimana dengan puasa yang mengikuti waktu pemerintah atau azan? Azan di Masjid Al-Hakim ketika kita sedang berada di masjid. Ya. Terjadi perbedaan masuknya waktu sholat subuh. Yang ditetapkan oleh pemerintah itu atau yang sekarang standarnya Kemenag, diperkirakan terbitnya fajar itu adalah 20 derajat titik matahari di bawah ufuk. Ya. Sebenarnya kita menjadi standar kita itu bukan di mana derajatnya. Tapi standar kita itu terbitnya fajar itu dengan cara melihat langsung. Namun orang kan tidak bisa melihat di mana dan tidak semua. Lalu diperkirakan sudah sejak lama ini bahwasanya diletakkan 20 derajat. Muncul kembali riset kajian. Apa ia memang di 20 derajat di bawah ufuk itu terbit fajar sebenarnya? Atau jangan-jangan dia sebelum terbit fajar kita sudah melaksanakan azan. Ternyata setelah diriset memang ya terjadi perbedaan. Apa yang sudah disampaikan oleh MUI Sumatera Barat ya dan juga dari Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa mereka malahan mengundur sedikit menjadi 18 derajat. Berarti ada perbedaan 2 derajat, 20 dengan 18. Ada 2 derajat. 1 derajat nilai waktunya 4 menit. Berarti ada perbedaan 8 menit. Nah, kalau begitu, jika seandainya azan di standarnya Kemenag baru azan, yang standarnya yang 18 derajat belum azan, maka kita bisa mengambil yang 18 derajat karena ini yang mendekati kepada kebenaran. Nah, maka dengan demikian kalaupun azannya azan dari yang 20 derajat tadi masih bisa kita makan, mulai kita mengimsak yakni menahan tidak makan dan minum dengan masuknya 18 derajat. Ya. Berarti 8 menit setelah masuknya waktu dari 20 derajat di bawah ufuk. Wallahu a'lam. Saat tahiyat jari telunjuk lurus atau sedikit dibengkokkan. Dari yang kita baca ya sedikit dibengkokkan, tidak lurus begini tapi dibengkokkan sedikit ya, dia naik kemudian bengkokkan, kemudian antara jari tengah dengan jari jempol kita membuat lingkaran ya. Wallahu a'lam. Didahulukan makan kurma atau minum air putih dulu? Mana yang didahulukan? Kurma dulu. Ya, kurma dulu didahulukan. Kalau kita lihat lagi tentang kesehatan katanya itu yang baik karena manisnya dulu gitu ya. So, kalau misalkan akhir dulu enggak perlu adanya urutan tadi. rutab dulu, enggak ada rutab, baru korma, enggak ada korma, baru air putih, gitu kan? Kalau seandainya air didulukan, enggak perlu ada tertib tadi. Baik, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.